نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qulubul Mufid ala kitab Tawhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alam Al-Fatul Fakih Ibn Musaymin rahimahullah ta'ala rahmatul wasi'. Kita masuk pada bab selanjutnya, babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighairillah. Bab tentang tidak dibolehkannya menyembelih untuk Allah tabaraka wa ta'ala di tempat yang pernah disembelih di tempat tersebut untuk selain Allah. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadal intiqal min al-muallif rahimahullah ta'ala min ahsani ma yakun. Perpindahan ini, perpindahan yang dilakukan oleh muallif dari bab yang sebelumnya kepada bab yang sekarang, min ahsani ma yakun, termasuk dari bentuk tabwib yang terbaik, bentuk pemolaan bab yang terbaik. Kenapa? Fa fil babi sabiq dzakara dzabha li ghairillah, sehingga perbuatannya sampai menyembelih di satu tempat yuzbahu fihi li ghairihi, yang tempat itu pernah disembelih untuk selain Allah. Jadi menyembelihnya untuk Allah, tetapi di tempat yang pernah disembelih untuk selain Allah. Kama yuridu ayyudhahi lillah fi makanin, seperti seseorang yang ingin menyembelih berkurban karena Allah, fi makanin, pada satu tempat, tetapi tempat itu yuzbahu fihi lil asnam, tempat itu pernah disembelih pada tempat tersebut untuk berhala-berhala. Fala yajuzu an tuzbaha fi, maka tidak boleh disembelihkan sesembelihan di tempat tersebut. Kenapa? Karena sudah pernah disembelihkan untuk selain Allah. Apa alasannya tidak boleh? Li'annahu muwafaqatun lil musyrikin, karena yang seperti ini mencocoki kaum musyrikin. Dalam hal apa? Fi dhahiril hal, di dalam menampakkan perbuatannya. Artinya apa? Ketika musyrikin dia biasa atau pernah menyembelih di tempat tersebut, kemudian mukmin juga menyembelih di situ, berarti terkesan sama. Ya. Atau bahkan bisa jadi tertuduh mukmin tersebut sama seperti musyrik tadi. Wa rubbama adkhala asy-syaitanu fi qalbihi niyatan sayyi'ah. Bahkan bisa jadi juga terkadang, kata Syekh, syaitan bisa memasukkan ke dalam hatinya, ke dalam hatimu niatan sayyi'ah, sebuah keberkahan. Sama berarti di tempat ini juga, ketika kaum musyrikin menyembelih di tempat tersebut dan dia ingin menyembelih di situ, dikhawatirkan syaitan akan membisikkan kepada dia bahwa di tempat tersebut memiliki keutamaan. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Ini yang menyebabkan apa? Tidak dibolehkan. Pertama, karena muwafaqah lil musyrikin fi zahiril hal. Yang kedua, karena apa? Adkhala syaitan ala qalbihi niatan sayyi'ah. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa hadza khatrun, maka ini adalah bahaya yang besar. Bahaya yang besar. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala, dibawakan firman-Nya, dibawakan dalilnya firman Allah tabarak wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 108. Allah tabarak wa ta'ala mengatakan la takum fihi abadan, al-ayat. Ketika Allah tabarak wa ta'ala berbicara tentang Masjid Dira, Allah menyatakan la takum fihi abadan, jangan kamu salat pada masjid tersebut selama-lamanya. Wahai Nabi, jangan engkau salat di dalamnya selamanya. Kata Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu la takum fihi, dhamirul ghaibah ya'udu ila masjidid dirab. Kalimat fihi, di situ ada dhamir ghaib. Dhamir ghaib fihi huwa. Maka apa? Kembalinya ke mana? Ya'udu ila masjidid dirab. Dia kembalinya kepada masjid dirab pada ayat sebelumnya. Ya. Haitsu buniya 'ala niyatin fasidah. Di mana masjid tersebut dibangun di atas niat yang jelek. Niat yang rusak. Apa itu? Allah terangkan pada ayat sebelumnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا, dan orang-orang yang membuat, membikin, menjadikan masjid dirar. Membuat, membikin adanya masjid dirar. وَكُفْرًا, dalam rangka untuk dirar tadi, membikin madarat. وَكُفْرًا, dan kekufuran. وَالتَّفْرِيقًا, dan sebagai pemecah belah bainal mu'minin, di antara kaum mu'minin. Wa irsadan, dan sebagai tempat menunggu. Liman haraballaha wa rasulahu, menunggu kedatangan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Artinya tempat perkumpulan mereka, tempat perkumpulan orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Maka kata Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, wal muttakhiduna humul munafiqun, dan yang membuat masjid dirar ini adalah al munafiqun. Apa tujuannya? Wa gharduhum min dalik, dan tujuan mereka membuat masjid dirar ini, pertama kata Syekh, madarah Masjid Quba. Dia ingin membuat madarat bagi Masjid Quba, masjid yang sudah lebih dulu dibangun di Madinah. Ya. Sudah dibangun lebih dulu Masjid Quba, kemudian apa? Mereka ingin membuat masjid tandingan. Sebagai apa? Wa hadza yusamma Masjid Ad-Dirar, dan ini dinamakan dengan Masjid Dirar. Karena ingin apa? Membuat madarat. Makanya dinamakan dengan Masjid Dirar. Yang kedua, al-kufru billah, karena ingin melakukan kekufuran kepada Allah. Li'annahu yuqarriru fihi al-kufr, karena di dalam masjid itu akan ditakrir, diikrarkan kekufuran mereka. Wali'ayu billah, wali'ayadu billah. Nah, لِأَنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُ هُمُ الْمُنَافِقُونَ, karena yang menjadi, karena orang-orang yang membuat masjid tersebut adalah munafikun, maka mereka akan menetapkan kekufuran mereka, mengikrarkan kekufuran mereka di masjid tersebut, membuat kekufuran-kekufuran di dalamnya. Nah, kerusakan-kerusakan tentang agama. Ini yang ketiga, التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, Mereka bertujuan untuk membuat tafriq, memisahkan kaum mukminin. Yang tadinya kaum muslimin mereka semua salat di Masjid Quba, kemudian apa? Dengan adanya Masjid Dirar akan terpecah safnya, barisannya. Sehingga kata Syekh, tafriq at-tafriqu bainal mu'minin, fabadalan min ayusalli fi Masjid Quba saffun aw saffani yusalli fihi nisfu saff. Sebagai pengganti dari kaum mukminin yang mereka salat di Masjid Quba yang tadinya satu saf atau dua saf sehingga menjadi salat setengah saf. Ya, yang tadinya satu saf penuh. Ya, di saat itu karena adanya Masjid Dirar apa? Ada masjid, masjid harus dimakmurkan, kan gitu ya. Berarti apa? Kaum mukminin dipecah. Kaum mukminin apa? Dipecah di situ sehingga menjadi setengah saf. Ini yang dimaksud dengan watafriqan, ya, yeah, bainal mu'minin, ingin memecah belah di antara kaum mu'minin. Walbaquna fil masjid al-akhar, setengah safnya di Masjid Quba, yang sisanya di masjid yang lain. Wasyar'ulahu nadara fi istima'il mu'minin, sedangkan syariat memandang melihat kepada persatuan kaum mukminin. Ya. Syariat menginginkan apa? Menginginkan istima'ul muslimin, bersatunya kaum muslimin. Sedangkan mereka ingin memecah belah. Yang keempat, al-irsadu liman haraballaha wa rasulahu. Mereka ingin menjadikan tempat itu sebagai irsad, tempat pertemuan, persinggahan, di mana mereka akan bertemu di situ. Liman haraballahu wa rasulahu, bagi siapa saja yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Yuqal, yang di saat itu dikatakan ada seseorang, inna rajulan zahaba ila Syam, ada seseorang yang pergi ke negeri Syam yang bernama Abu Amir, wa huwa Abu Amir al-Fasik, Abu Amir seorang yang fasik munafik. Wa kana bainahu wa bainal munafiqin alladziina ittakhadhu al-masjida murasalat. Di mana Abu Amir ini antara dia dengan munafikin terjalin hubungan murasalat, koresponden, saling surat menyurat. Alladziina ittakhadhu al-masjid, dengan orang-orang munafikin yang membuat masjid tersebut. Fattakhadhu li hadzal masjid bi tawjihatin minhu, maka mereka pun membuat Masjid Dirar ini dengan arahan dari Abu Amir tadi. Kita buat tempat untuk kita bertemu, kita rancang takhtib, langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menyusuri Allah dan Rasul. Ini yang mereka inginkan. Fa yastami'una fih, sehingga mereka pun berkumpul di Masjid Dirar ini untuk merancang tadi, ya, membuat langkah-langkah. Li taqrir ma yuridunahu minal makr, untuk menetapkan apa yang mereka inginkan dari perbuatan makar. Ya. Wal khadi'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan ingin membuat tipu daya bagi Rasul SAW dan para sahabatnya. Ya. Dengan membuat apa? Masjid tadi. Kenapa? Karena dengan masjid nanti sebagian kaum muslimin akan sholat di sini. Ya. Minimalnya ada akan ada yang singgah di masjid itu dari musafirin. Ya. Untuk sholat di situ. Jadi, maka disitulah dibuatkan langkah-langkah atau dibikin tipuan-tipuan. Seakan-akan mereka adalah ashab Rasulullah SAW, padahal apa? Mereka adalah mufsiduna fil ardh, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Taubah ayat 107 tadi, wa la yahlifunna in aradna illal husna. Wa la yahlifunna, dan sungguh-sungguh dia akan bersumpah, in aradna illal husna, tidaklah yang kami inginkan melainkan kebaikan, katanya. Ya. Fahadi sunnatul munafikin, dan inilah sunnahnya kaum munafikin, kebiasaannya para munafikin. Munafikin kalau ditanya atas kerusakan yang mereka perbuat, pasti mereka menjawab apa? Ya, saya baik kok. Ya. Saya tidak menginginkan kecuali apa? Kebaikan. Coba tanyakan pelaku-pelaku kebid'ahan itu. Ya. Orang-orang yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan itu. Kalau ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu jalankan kebid'ahan? Yang saya inginkan tidak lain kebaikan. Saya menginginkan pahala dari Allah. Ya, berita dari Allah. Ya subhanallah, ini adalah sunnatul munafikin. Sunnahnya para munafikin. Bahkan sunnahnya syaitan. Di mana syaitan mengaku kepada Adam apa? Ana lakum nasihun amin. Ana lakum nasihun amin. Ya. Saya sebagai pemberi nasihat yang terpercaya, katanya. Nah. Ma aradna illal husna. Ini kata mereka. Fahadihi sunnatul munafikin. Al-aymanul kadibah, yaitu dengan sumpah palsu. Makanya Allah bongkar kebiasaan buruk mereka. Wala yahlifunna, sungguh-sungguh dia akan bersumpah. Bersumpah dengan sumpah palsu. Ini, sedangkan kata in, huruf in di situ, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, in di dalam ayat ini adalah nafiyah. In nafiyah, bukan syartiyah. Ya. In di sini bukan syartiyah, tetapi apa? Nafiyah. Apa buktinya ini? Nafiyah bukan syartiyah. Bidalil wuku'il istisna ba'daha. Karena setelahnya ada istisna, ada adawatul istisna. Ada illah. Kalau in setelahnya ada illah, berarti innya ini bermakna apa? Ma, bermakna nafiyah. Iya. Ma aradna illal husna. Begitu. Iya. Kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Nah. Sehingga ini bukan in syartiyah. Iya. Baik. Kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, bidalil wuqu'il istisna ba'daha. Ayat ma aradna illal husna, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Wal jawab an hadzal yamin al kadib, sedangkan jawaban dari Allah tabaraka wa taala terhadap sumpah palsu mereka ini, kenapa? Karena ada la yahlifunna, ya. Maka Allah jawab, wallahu yashhadu innahum lakadibun, dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya mereka sungguh-sungguh pendusta. Ya. Baik. Fa syahidallahu taala ala kadzibihim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan atas kedustaan mereka. Kenapa? Li anna ma yusirrunahu bi qulubihim wa la ya'lamu ma fi qulubil illa 'allamul ghuyub. Dikarenakan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka, makanya Allah tabaraka wa taala menjawab sumpah palsu mereka, dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati hamba melainkan Allahul Ghuyub, Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Fa ka'anna hadzal mudmar fi qulubihim, maka seakan-akan ini adalah apa yang Allah bongkar yang tersembunyi di dalam hati-hati mereka. Binisbah ilallah amrun masyhud yura bil ain. Jika dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa taala, maka ini adalah perkara yang mudah dilihat oleh Allah. Bisa dilihat dengan mata kepala kita karena Allah yang membukanya. Kama qala Allah taala fi surati Munafiqin, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Munafiqin tentang kedustaan mereka. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah menyatakan, wallahu yashhadu. Ya. Idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu Eh, innaka la Rasulullah. Maka apa? Allah mengatakan, wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa munafikin ini adalah orang-orang yang dusta. Nah, sehingga dari sini kata Syekh Nuhaymin Muhammadullah Ta'ala, qawlu la takun fihi abadan, la di sini adalah la nafiyah. La di sini adalah la nafiyah. Kenapa bisa nafiyah? Karena kalimat takun majzum bila an-nahiyah. Buktinya adalah fi'il mudhari' setelahnya dijazm. Eh, kalau la-nya nafiyah tentu marfu. Kalau la-nya la-nya ma apa nafiyah. Karena di sini dijazm, ya. Eh, tanda jazmnya apa? Wa alamatu jazmi sukun. Dan tanda jazmnya kata Syekh Al-Utsaimin di sini dengan disukunkan mimnya. Ya. Eh, la takun. Berarti apa? La-nya nahiyah, larangan. Karena kalau nafiyah dia tidak beramal, ya, terhadap fi'il mudhari', tidak menjazmkan. Baik. Wa hudifatil waw, kemudian kenapa wawnya dibuang? Karena aslinya takumu, kan begitu ya. Kemudian wawnya dibuang menjadi takum. Li'annahu sukina akhiru. Karena huruf terakhirnya disukun, yaitu mimnya. Karena mimnya disukun, wawunya disukun, berarti bertemu dengan dua sukun. Dalam kaidah ilal sharaf tidak boleh ada dua sukun dalam satu kata. Ya, yeah. Dalam satu kata tidak boleh ada dua sukun. Baik. Sehingga apa? Fahudifan takhallusan. Wal wawu sakinah, sedangkan wawunya sakinah, sukun. Fahudifat takhallusan min tilqai sakinain. Maka dibuanglah wawunya sebagai bentuk takhallusan agar terbebas dari apa? Min iltiqa'i sakinain, agar terbebas dari bertemunya dua sukun. Begitu ya. Dalam kaidah ilal sharaf setiap kali ada yang apa? Dua huruf yang sukun, sama-sama sukun, maka apa? Imma salah satunya dibuang hurufnya kalau itu adalah huruf illah, wa imma apa? Wa imma dirubah harakatnya kalau dia bukan huruf illah. Contohnya qalat al-a'rabu, qalat sukun, al-a'rabu sukun lagi alif lamnya, iya, maka apa? Dirubah taknya yang tadinya sukun, tak tanisnya yang tadinya sukun dirubah menjadi apa? Kasrah. Kenapa? Li'iltika'i sakinain, karena berjumpanya dua sukun. Maka takhallusan li'iltika'i sakinain maka apa? Kulibatil sukun ila kasrah. Eh, atau kulibatil sukun kasratan. Nah, demikian. Sukunnya dirubah menjadi kasrah karena berjumpanya dua sukun. Nah, demikian. Baik. Sehingga inilah kaidah ilal sarafnya. Oleh karenanya apa? La takum fi abadan, artinya apa? Jangan engkau wahai Nabi melakukan salat di masjid itu selama-lamanya. Di masjid apa? Masjid Dirar. Nah, demikian ikhwati a'azani wa'azakumullah. Sedangkan qawlu abada isyarah ila anna hadzal masjid sayabqa masjid nifaq. Kalimat abadan ini menjadi isyarat bahwa masjid ini akan menjadi masjid munafikin. Nah, sehingga tidak dibolehkan untuk salat di dalamnya selama-lamanya. Demikian aku qouli hadza sallallahu alaihi wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin tawaddalu halqullah.